aku itu dari kamu. Dan kau katakan kamu akan datang setelah lama jauh kau menghilang. Aku serasa hidupku semakin tak menentu.